cinta pertamaku. Materi sebab kegagalanku. Aku miskin, dia kaya. Jurang melintang antara kita. Dia pun pernah berkata cinta, tapi lambaian tangan akhirnya. Aku sakit, dia senang. Materi menggeluti dirinya. Oh, ku sesali kasih suci hanya jadi begini. Oh, ku sesali, sesal kemudian tak berguna lagi. Seorang gadis ku tinggalkan, gadis dusun yang masih setia. Kan ku cari kembali, kan ku mohon maaf kepadanya. Berkaca-kaca air mataku antara perih dan rasa rindu. Ku tinggalkan kota itu menuju dusun kelahiranku. Oh, ku sesali kasih suci hanya jadi begini. Sesal kemudian tak berguna lagi. Du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du-du.